Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya seorang mukmin adalah penanggung jawab atas dirinya. Karenanya hendaknya ia senantiasa mengintrospeksi diri karena Allah Subhanahu wa taala semata. Adalah hisab, perhitungan amal di yaumil kiamah nanti akan terasa lebih ringan bagi suatu kaum yang terbiasa mengintrospeksi diri mereka selama masih di dunia. Dan sungguh, hisab tersebut akan menjadi perkara yang sangat memberatkan bagi kaum yang menjadikan masalah ini sebagai sesuatu yang tidak diperhitungkan. Sesungguhnya, seorang mukmin apabila dikejutkan oleh sesuatu yang dikaguminya, maka dia pun berbisik, "Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar sangat menginginkanmu, dan sungguh, kamulah yang sangat aku butuhkan. Akan tetapi demi Allah, tiada alasan syar'i yang dapat menyampaikanku kepadamu. Maka menjauhlah dariku sejauh-jauhnya. Ada yang menghalangi antara aku dengan." Dan jika tanpa sengaja dia melakukan sesuatu yang melampaui batas, segera dia kembalikan pada dirinya sendiri sembari berucap, "Apa yang aku maukan dengan ini semua? Ada apa denganku dan dengan ini? Demi Allah, tidak ada udzur bagiku untuk melakukannya. Dan demi Allah, aku tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya, insyaAllah." Sesungguhnya, seorang mukmin adalah suatu kaum yang berpegang erat kepada Al-Quran dan memaksa amalan-amalannya agar sesuai dengan Al-Quran, serta berpaling dari hal-hal yang dapat membinasakan diri mereka. Sesungguhnya, seorang mukmin di dunia ini bagaikan tawanan yang selalu berusaha untuk terlepas dari perbudakan. Dia tidak pernah merasa aman dari sesuatu pun hingga dia menghadap Allah, karena dia mengetahui bahwa dirinya akan dimintai pertanggungjawaban atas semua itu. Seorang hamba akan senantiasa dalam kebaikan selama dia memiliki penasehat dari dalam dirinya sendiri, dan mengintrospeksi diri merupakan perkara yang paling diutamakan. Dikutip dari Mawa'iz lil Imam Al-Hasan Al-Basri, halaman 39, 40, dan 41.